aku tak akan berhenti. Tapi saya pesan sama beliau, jangan jadi penyanyi, nanti job saya hilang. Aku takkan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada ilahi, ku satukan satukan.